Bisa nyokas nih hambuk tertarikan dengan denang. Udah namorang ku isi tali cinta, padu kan denai jonan lain dimangkin denai manarimo. Oh, layang-layang. Tiada angin di mata namu tabang. Didengar lai cinta di urang indah di mamungkin kata jari. Bahar laik kasam nay mang gang gang cinta nan mambaro padu hati coba tinta seso elok kita bapisah sanjo maafkan denai maafkan saya antara kita lah basilan pandang bukan hati indah punya rasa udah sengaja mampaulahkan cinta walau kita patah bersama menanti tunggu kambang bunga cinta janji-janji udah ingkari hati gak mungkin dibujuk Aku Oh, kau rindu. Indah kau padam di hati, sungguh aku pun mudah tiada lain. Thank you. Thank you.